bisa membuatku cinta padamu. Meskipun tak berulang kali kau begitu asik mendua, sudah cukup saja sikapi kegilaanmu sebelum sukmaku kau cabik dan perih. Wahai dirimu pemain cinta, penikmat nafsu dunia. Wahai dirimu begitu indah, maaf kau tak pantas bagiku. Saran asmara masih tersisa. Memang dalam bermain cinta kadang kau terlihat sempurna. Eloknya parasmu rabunkan nata batinku. Ku harus berbalik meski kau memohon.